اللهم أوصل ثواب ما قرأناه من سورة الفاتحة مع عزتين وبعد سورة البقرة إلى المرحوم تنقلوا هذه التنقام وفر له وارحمه وعزيه وعفو عنه وأكرم نزله ووسع مدخله ما يصلي والبرد ونقيه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس كان خيرا من ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه وموالاه. Saya kenal dengan Ustadz Tengku Zulkarnain di rumah Ibu Hajah Septina. Bulan Ramadan beliau diundang ceramah di rumah Gubernur. Buka bersama, di situ saya datang, situlah saya jumpa. Kerap beliau cerita tentang kakak kelas saya di Maroko yang menjadi sahabat beliau, Bang Dr. Rido. Sejak itu kami terus berlanjut tausiah sama-sama sosialisasi Bank Riau Kepri Syariah di bagan Siapi-Api sampai ke Tembilahan dalam rangka sosialisasi, karena beliau Dewan Penasihat Syariah Bank Riau Kepri Syariah. Lalu kemudian bersama di berbagai momen di Medan, Sumatera Utara, di Jakarta, di TV One tahun lalu. Tahun ini beliau tidak, karena dia di Medan, tidak ada ikut TV One. Kemudian terakhir sekali bulan lalu, sarapan pagi bersama di Bukit Tinggi, kemudian kami bedah buku di Padang Panjang, sama-sama mensupport pembangunan renovasi kelas Diniyah Putri Padang Panjang. Itulah momen terakhir. Setelah itu beliau pun masuk rumah sakit, drop ICU, pasang ventilator. Tadi malam kami habis maghrib dengan kawan-kawan, habis buka tetap bacakan Al-Fatihah, mendoakan beliau. Habis makan dapat kabar beliau meninggal. Gitulah perkenalan saya dengan almarhum.